Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang maklum bagi setiap mukmin, perkara yang Allah jadikan salah satu dari tanda nyata pada mukminin di dunia dan akhirat mereka adalah kuatnya hubungan yang mengikat antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain, mukminah dengan mukminah yang lain. Perkara ukhuwah, persaudaraan, ikatan ukhuwah ini di antara mereka. Firman Allah dalam Hujurat, innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya mukminin itu ikhwah, bersaudara. Juga Allah katakan dalam Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah yang mentaklif, menjinakkan, menyatukan hati-hati kaum mukminin, yang kalau saja kamu menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, gak akan bisa kamu menyatukan hati mereka. Tapi Allah satu-satunya, hanya Dia yang kuasa, mampu menyatukan mereka. Maka ta'liful qulub bainal mu'minin, ta'lif qulubil mu'minin ni'mah azimah, minnah kabirah yang Allah berikan kepada mereka. Kalau disadari itu kenikmatan besar, maka wajib untuk kita jaga, untuk kita pelihara, agar tidak tersia-siakan, agar tidak rusak, patah di tengah jalan. Maka di dalam syariat diajarkan kepada kita betapa tingginya arti dari ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah. Dalam hadis qudsi, di riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmidzi, Allah katakan, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah, dalam kemuliaanku, bagi mereka di akhirat tempat yang tinggi, dan itu dari cahaya. Tempat itu membuat iri, ghibtah, iri tanpa mengharapkan kenikmatan itu hilang, tercabut dari orangnya. Karena kalau dengan mengharap hilang itu hasad, haram. Tapi ini ghibtah, membuat iri para nabi dan para syuhada. para syahid. Berarti memang perkara ini besar, karena balasan yang Allah janjikan juga begitu besarnya. Dan masing-masing orang, seperti Rasulullah katakan dalam Bukhari di Adabul Mufrad, matahabba rajulani fillah illa kana afdhaluhuma ashaddahuma hubban li sahibih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang paling afdal di sisi Allah dari keduanya adalah yang lebih dalam cintanya kepada satunya. Yang paling afdal, yang lebih mencintai saudaranya, lebih menunaikan hak-hak persaudaraan untuk saudaranya, lebih menjaga adab-adab ukhuwah terhadap saudaranya. Semakin dia jaga itu, semakin dia yang lebih afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara itu sangat disadari oleh a'immah salaf rahimahumullah, sehingga Imam Muhammad ibn Munkadir rahimahullah ketika ditanya, ma baqiya min ladzatik, apa yang masih tersisa dari kenikmatanmu? Nah, ini di usiamu yang sudah tua seperti ini, apa yang masih membuatmu nikmat, senang? Jawab beliau, iltiqa'ul ikhwan wa idkhalus surur alaihim. Aku bisa berjumpa dengan ikhwan, bertemu mereka dan membuat mereka senang. Itu masih kenikmatan yang mereka rasakan bahkan di sisa-sisa umurnya. Di antara mereka pula, disebutkan ada yang mengatakan, hilyatul mar'i kathratu ikhwani, hiasan bagi seseorang, menghiasi dia, menambah dia elok, bagus, adalah banyaknya ikhwahnya. Artinya dia dicintai oleh banyak ikhwan, disenangi. Tentunya itu tidak terjadi begitu saja. Dia dicintai karena akhlaknya, dia dicintai karena adabnya, dia dicintai karena dia menjaga dan menunaikan hak-hak saudaranya. Dan mereka merasakan itu. Makanya dia dicintai oleh banyak ikhwahnya. Dan itu perhiasan bagi seseorang. Maka perkara ini penting untuk kita ketahui beberapa adab dan hak ukhuwah fillah, agar kita termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Karena termasuk golongan yang juga mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungannya, yang saling mencintai karena Allah. Fanas'alullah at-taufiq was-sadad. Maka hak yang pertama atau adab yang pertama untuk seseorang itu menyadari bahwa ini ibadah. Maka jangan sampai dia mencintai karena kepentingan duniawi. Jangan dia mencintai saudaranya karena tujuan-tujuan duniawi apapun itu. Artinya wajib untuk dia jaga keikhlasan padanya. Lillah. Semata-mata karena Allah dan mengharap ridhonya. Makanya dalam hadis Rasulullah katakan salasun man kunna fihi wajadah bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang kalau itu ada pada seorang, dia akan mendapati manisnya iman. Salah satu yang Rasul katakan an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang murni karena Allah. Tidak dia cintai karena sebab dan tendensi lain. Karena Allah, karena dia tahu ini orang, orang saleh, orang baik, taat kepada Allah, kepada Rasulnya, ini orang istiqomah, akidahnya lurus, manhajnya benar. Maka dia cintai karena itu. Tidak ada lain. Bukan karena satu suku dengan dia, bukan karena satu daerah, bukan karena satu nasab, bukan yang lainnya. Karena Allah. Ibadah. Dan itu taqarrub. Mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam ukhuwah dituntut agar seorang muslim memberi bantuan kepada saudaranya dengan apa yang mampu bisa dia berikan, mungkin tenaga, mungkin harta, mungkin yang lainnya. Dan yang dimaukan adalah kepedulianmu. Berarti kamu peduli. Bukti kamu itu perhatian, cinta kepada saudaramu. Kamu bantu saat dia memang membutuhkan bantuanmu. Dengan apa yang kamu bisa berikan padanya sesuai kapasitas dan kemampuan yang kamu miliki. At-ta'awun akhlak mukminin yang Allah perintahkan kepada mereka, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantulah kalian dalam kebaikan dan takwa. Di Sunan Ibnu Majah, man aqrada akhahu marratain fa huwa qasadaqati 'alaihi. Yang meminjami saudaranya sampai dua kali, maka itu seperti sedekah untuknya. Walaupun dibayar kembali uang itu padanya. Tapi karena dia peduli, perhatian, kasihan ini butuh untuk hajatnya, maka dia walaupun sifatnya ngutangi, nanti kamu bayar bulan depan. Ini jatuh tempo tanggal sekian, bayar ya. Tapi perhatian dia membantu walaupun bentuknya hutang. Dua kali Rasul katakan itu seakan-akan dia bersedekah kepada saudaranya. Padahal kembali uang padanya. Namanya hutang. Tapi lihat kepedulian. Maknanya dia perhatian. Ingin membantu saudaranya, walaupun ini mampunya sebatas menghutangi. Dan itu hak saudaramu atas dirimu. Masuk dalam keumuman yang Rasulullah sebutkan, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'alahu sa'iru jasadi wal huma. Permasalahan mukminin, permisalan mukminin dalam solidaritas mereka, cinta kasih sayang di antara mereka, kepedulian seperti jasad yang satu. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Peduli. Kamu ikut memikirkan, ini fulan punya masalah ini, fulan menghadapi problem ini, bagaimana kamu ingin membantunya. Wal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Juga yang Rasulullah katakan, mukmin itu seperti bangunan yang satu, seperti bangunan saling menguatkan. Bangunan itu saling mengikat satu sama lain, saling menopang dan menguatkan. Begitu seharusnya akhlak mukminin. Terkadang waktu yang kamu berikan kepadanya dengan membantunya, artinya kamu dalam tanda kutip berkorban waktu. Kamu bantu kesana, kemari, atau duduk bersamanya menyelesaikan masalah. Kan waktumu tersita untuk itu. Tapi dalam rangka membantu dan hajat saudaramu. Di dalam hadis Rasulullah katakan, wala an amshiya fi hajati akhi hatta yaqdhiya atau hatta tuqdha ahabbu ilayya min an ajlisa an a'takira fi hadzal masjid syahran. Aku jalan bersama hajat saudaraku sampai selesai hajatnya, lebih aku senangi ketimbang iktikaf di masjid ini satu bulan. Masjid Rasul yang satu kali sholat 1000 kali lebih afdal dari masjid lain. Ini satu bulan. Berapa sholat itu? Dengan jalan dalam rangka membantu hajat saudaramu. Karena kamu peduli untuk kepentingan dia. Kamunya gak ada kepentingan. Kamunya gak diuntungkan mungkin. Bahkan kamu berkorban. Ya tenaga, ya waktu, ya mungkin harta. Karena yang ini muta'addiyah. Kebaikan yang menyebar ke orang. Orang merasakan kebaikanmu. Adapun ibadahmu seperti itikaf, sholat, puasa, qasirah. Ya hanya kamu yang dapat pahalanya. Orang gak dapat apa-apa. Gak kecipratan kebaikanmu. Hanya kamu yang dapat. Ini tidak. Manfaatnya ke orang. Makanya lebih disenangi. Dan lebih afdol. Dan mukmin diperintah untuk menjauhkan dirinya dari asyuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul mu'minun. Yang dijauhkan, dijaga dari syuh, mereka lah orang-orang yang bahagia, jaya. Syuh itu macam-macam. Syuh itu pelit. Enggak mau memberikan apa yang itu menjadi haknya. Hak kamu memang, ini waktu-waktu kamu. Orang asalnya gak mau memberikan waktunya untuk kepentingan orang lain. Ngapain? Kalau bukan karena iman. Dia yang punya kepentingan. Kenapa harus saya yang berkorban? harus waktu saya. Ini waktu saya ke ladang. Ini waktu saya ngurusi kerjaan saya, menyelesaikan proyek saya dan lain sebagainya. Harus tersita kamu korbankan demi saudaramu. Asalnya orang itu syahih. Syahih itu tadi. Mempertahankan apa yang dia rasa milik dia, gak mau dia berikan ke orang. Dan sifat mukmin bukan begitu. Waman yuqa syuhha nafsihi. Dia justru memberikan haknya kepada orang. Yang dijaga, dilindungi dari sifat syuh, muflihun. Orang kan berpikir praktis begitu. Pentingannya dia sendiri, biar dia selesaikan sendiri. Nah, ukhuwah, persaudaraanmu menuntut kamu berkorban untuk saudaramu. Paling tidaknya waktumu, tenagamu, kalau kamu ada rizki hartamu. Semua itu untuk kepentingan dan hajat saudaramu. Hak yang ketiga, untuk seorang mukmin kepada saudaranya, menjaga kehormatannya. Dan ini hak terus terang sangat besar. Bahkan disebutkan tidak ada artinya ukhuwah kalau ini tidak dijaga dengan baik. Kalau ini tidak ditunaikan. Hifdzul a'rad. Menjaga kehormatan saudaramu. Dan ma'ruf apa yang Rasulullah sebutkan di Bukhari Muslim, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada. Darah kalian, nyawa, harta kalian, dan kehormatan kalian sesama kalian haram. Seperti haramnya hari ini, negeri ini. Sebagaimana harta haram tidak boleh diambil tanpa hak, begitu pula kehormatan saudaramu haram. Tidak boleh kamu sentuh, kamu rusak dengan cara apapun. Itu secara umum, terlebih antum yang ada kedekatan, punya kedekatan lebih, punya ukhuwah lebih, persaudaraan lebih, bertetangga, bermasyarakat, dalam satu komplek, dalam satu lingkungan, tentu lebih nilai a'rad yang harus dijaga. Menjaga kehormatan ini ada beberapa bentuk atau kenyataannya tampak kalau orang itu menjaga kehormatan atau tidak kehormatan saudaranya. Yang pertama, kamu diam menutup aib saudaramu dari aib-aib pribadinya. Nah, mungkin dia ada kekurangannya. Maka sifat seorang mukmin yastur wa yansah. Dia menutupi sekaligus menasehati. Dia tutupi, tidak dia sebarkan ke orang lain. Tapi bukan juga dia diam, dia nasehati. Ya akhi, ana dengar, ana tahu, ana melihat, sampai kepadaku, kamu begini, berbuat ini, itu. Ittaqillah ya akhi, haram. Tinggalkan, benahi dirimu. Benahi anakmu. Ittaqillah, benahi istrimu. Keluargamu begini, begini, begini. Anak karena cinta sama antum, mana sampaikan ini. Dia nasihati. Sekaligus dia menutupi. Ketika itu aib pribadi pada dirinya. Dan itu bukti madhar bagaimana dia menjaga kehormatan saudaranya. Dia enggak rela untuk kemudian tersebar ke sana kemari, fulan begini, fulan begitu. Hanya menyebarkan tanpa ada pembenahan, tanpa ada nasihat. Satu. Yang kedua, bukti kamu menjaga kehormatan saudaramu, untuk kamu itu tidak tanya secara mendetail dan tidak mengejar dia dengan menghujani pertanyaan-pertanyaan. Sesuatu yang dia tidak ingin menampakkannya pada dirimu. Sadari kalau kamu memang dipercaya oleh saudaramu, gak usah kamu tanya, dia akan menyampaikan padamu, aku punya kepentingan begini, aku mau kesana, aku mau ini, itu, bagaimana menurutmu, pendapatmu apa. Kamu akan diajak musyawarah kalau memang dia percaya padamu. Atau kalau dia menginginkan itu, yang jelas. Artinya kalau dia tidak ingin itu, dia ingin sembunyikan darimu, kamu pun gak perlu dan tidak boleh fudul untuk banyak tanya, layaknya itu majelis interogasi, kayak kamu intelpam, tanya kesana kemari tentang dia. Antum ngapain kemarin kesana? Bersama siapa? Kepentingan apa? Nah, kenapa bersama fulan? Apa perlunya? Kok berhenti di sana? Apa yang kamu lakukan? Apa ini? Aib ya akhi. Itu kehormatan dia. Mungkin ada sesuatu yang dia tidak ingin kamu tahu. Maka sudah tutup. Jangan kamu tanya. Orang kalau sudah enggak ingin membuka, jangan kamu urek, kamu korek-korek terus. Cukup apa global yang dia sampaikan. Kemarin kok enggak kelihatan antum? Oh iya, ana dari mana sana? Muara Enim misalnya. Oh iya, khair insyaallah. Selesai. Enggak perlu kamu tanya lebih, kan enggak ada gunanya. Apa pentingmu? Oh, ke Muara Enim. Ngapain ke Muara Enim? Apa perlumu? Kamu tanya enggak ada apa ke sana itu apa maksudmu? Bersama siapa ke sana? Biahi, jaga itu kehormatan saudaramu. Mungkin ada sesuatu yang dia tidak ingin kamu tahu. Maka kamu jaga. Ya sudah, khair insyaallah. Cukup sampai situ. Jangan fudul. Min husni islam limar'i tarkuhu ma la ya'ni. dari kebaikan keislaman seseorang, dia tinggalkan yang enggak ada gunanya bagi dia. Dan itu enggak ada gunanya bagi kamu. Urusan pribadi dan kepentingan pribadi saudaramu yang dia tidak ingin sampaikan padamu. Yang ketiga, tanda kamu menjaga kehormatannya adalah dengan kamu menjaga rahasianya. Menjaga rahasianya. Rahasia yang dia amanatkan padamu. Dia melihat kamu orang yang terpercaya. Bagi dia, kamu orang yang bisa dia amanati. Maka sebagian orang menyampaikan, curhat istilahnya, ya akhi, kif, ana butuh arahan antum, nasihat antum. Ahli istri ana begini, begini, begini. Anak-anak fulan begini, begini, begini. Apa solusinya antum ada nasihat? Sesuatu yang mungkin itu jelek, aib. Tapi dia sampaikan rahasia itu guna mendapat masukan atau nasihat darimu. Rahasia itu wajib kamu jaga. Bukti kamu menjaga kehormatan saudaramu. Enggak kamu buka kepada siapapun. Perhatikan kepada siapapun. Hatta kepada orang terdekatmu, istrimu. Sebagian orang begitu dapat disampaikan ini istri anak begini-gini, malamnya dia mau tidur cerita ke istrinya, tadi Abu Fulan datang ke saya cerita ternyata istrinya begini begini begini begini begini. Nggak nyangka ya, ini hamba Allah, amatullah, istrinya perempuan dhaifatul aql, kurang agamanya, kurang akalnya. Besok ketemu ummahat yang lain cerita, itu istrinya Abu Fulan, Ummu Fulan itu ternyata begini, begini, begini. Lu anti tahu dari mana? Lu suamiku tahu sendiri, suaminya dia yang cerita. Akhirnya sak ma'at, sak kota tahu semua. Bermula dari kamu. Haram alaik, dosa kamu. Kamu enggak jaga kehormatan saudaramu. Kalau bukan karena dia amanat kepadamu, enggak akan dia buka padamu. Itu kan aib. Urusan rumah tangga dia. Mungkin terkait istrinya, anaknya, mertuanya, orang tuanya, siapalah. Artinya kalau kamu mendapat amanat itu, jaga. Bukti kamu menjaga kehormatan saudaramu. Begitu sebaliknya. Mukminah dengan mukminah yang lain. Menyampaikan sesuatu, jaga. Jangan kamu sebarluaskan, jangan dijadikan bahan obrolan untuk pengantar tidur bersama istrimu, bersama suamimu. Itu kehormatan saudaramu ya, akhi, jaga adab dalam muamalah ukhuwah. Kalau enggak seperti ini, enggak ada artinya ukhuwahmu. Lisan, bas, lisan saja. Ukhuwah-ukhuwah, saudara-saudara, ukhuwah, ikhwan-ikhwan. Tapi hak-haknya enggak kamu jaga. Adab-adabnya enggak kamu tunaikan. Bagaimana kamu mengharap mendapat naungan Allah di yaumul qiyamah? Di hari yang tiada naungan kecuali naungannya, matahari didekatkan di atas kepala manusia. Bagaimana kamu berharap ingin mendapat tempat tinggi dari cahaya yang membuat iri para nabi dan syuhada? Kamu tidak menunaikan hak-hak persaudaraan. Di Sunan Abu Dawud, ar-rajul idza haddatsa ar-rajul bi haditsu maltafat anhu fa hiya amanah. Orang kalau sudah nyampaikan padamu sesuatu dan dia menoleh, maka itu amanat. Ini artinya dia enggak ingin ada orang lain tahu. Dia enggak pengin ada orang lain dengar, cukup kamu. Dan itu amanat. Dan Allah perintahkan untuk amanat itu dijaga. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Jaga amanat itu. Terlebih lagi tingkat wajib untuk kamu jaga itu lebih besar kewajibannya kalau dia sampai bicara. Yani sampai meminta kepadamu, tolong afwan min fadlik, ini amanat, tolong jaga. Tanpa dia ngomong gitu, itu sudah amanat sebetulnya. Tapi kalau dia sudah ngomong seperti itu, lebih wajib untuk kamu tutup, kamu jaga. Hatta istrimu gak boleh tahu. Nah, kalau istrimu tahu pun dia bisa bicara keras di rumahmu kan. Anu istriku begini, di rumah tanggaku begini, supaya istrimu dengar. Dia gak ingin, makanya bicaranya pun pelan dengan kamu. Anu aku, masalah anak begini, antum tahu kan. Dia pelan-pelan supaya hatta orang belakangmu gak tahu. Masa kamu gak paham? Apalagi kalau dia sampai berkata begitu, tolong jaga, afwan, ini rahasia. Lebih wajib untuk kamu menutupi dan menjaganya. Hak dalam persaudaraan. Dan Rasulullah mengharamkan tajassus wa tahassus. Wala tajassasu, wala tahassasu. Kedua-duanya haram. Disebutkan tajassus. Sebagian ulama, walaupun ada khilaf sedikit, mengatakan tajassus itu dengan mata. Kalau dengan jin, tajassus dengan mata. Kemana fulan? Ngapain? Masuk kemana dia? Apa yang dia lakukan? Ngintip sana kemari. Tahassus itu dengan istikhbar, nyari-nyari info, nyari-nyari berita. Tanya ke sana kemari. Antum dengar, apalagi sekarang dengan WA atau yang lainnya. Dengar perkembangannya fulan enggak? Abu fulan, ummu fulan, katanya begini, betul enggak? Ini. Cari-cari tahu yang semula kamu enggak tahu, kamu alal afiyah asalnya. Ada apa kamu cari-cari tahu? Apa untungnya? Kamu enggak ingin terjaga kehormatan saudaramu? Aib-aib pribadinya. Ingat sekali lagi, pribadinya. Masalah-masalah pribadi. Lain perkaranya itu urusan dakwah, dia bicara ke sana kemari, semua orang tahu. Ini kan rahasia pribadi. Enggak ada orang tahu. Masalah dirinya. Dua-duanya haram. Termasuk tahassus yang diharamkan adalah yang fuqaha katakan dengan mengorek-ngorek berita dari anak. Kadang anaknya yang ditanya, anak kan polos, gak ngerti apa-apa. Abamu, abimu, begini ya, kemarin kesana, ini gitu. Umikmu, begini, begini, begini. Iya, anu umik kemarin begini, abi kemarin seperti ini. Haram. Tahassus. Alal afiyah. Semula kamu alal afiyah. Dengan kamu gak tahu kamu menjaga kehormatan saudaramu. Dengan kamu tahu akhirnya kamunya dosa. Renggang hubungan kamu dengan saudaramu. Bukan demikian. Ukhuwah dijaga. Ukhuwah punya adab. Muamalah punya hukuk. Hak yang harus ditunaikan. Yang keempat, dari hak persaudaraan, kamu jauhkan saudaramu dari su'udzon sebisa mungkin. Karena su'udzon bertentangan dengan ukhuwah itu sendiri. Adzan dulu. Kita sekoros untuk adzan. Setelah adzan akan lanjutkan. Mana? Al-Mu'adzin ya Fadhal. Yu'adzin al-Mu'adzin. Menjauhkan su'udzon, ini tidak bersu'udzon kepada saudaramu, nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, la tadhunanna bi kalima kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan tergesa kamu buruk sangka pada saudaramu sementara kamu bisa mengarahkan kepada arah yang baik. Mungkin maksudnya begini, mungkin maunya dia begini, makna yang baik. Selama itu masih memungkinkan tanpa takalluf, tanpa dipaksakan, maka baik. Bersayap kadang. Hukum asalnya itu, ketika kamu tahu kebaikan padanya. Lain perkara, kalau memang itu qara'in yang banyak, ada bukti-bukti yang lain, lain perkara. Tapi secara umum, ketika kamu gak ada bukti lain kecuali dugaanmu dari pembicaraan dia, kamu arahkan ke arah makna yang jelek, mayas loh, gak benar. Makanya kata Abdullah bin al-Mubarak, Imam rahimahullah, al-mu'min yatlubul ma'adhir. Seorang mukmin itu mudah memberi uzur kepada saudaranya. Memberi uzur. Ya tadi uzur-uzur yang ma'gul, yang logis. Tidak mungkin dia maksudnya begini. Loh dia berkata gini, dia melakukan ini. Ya mungkin maksudnya begini, insyaallah khair. Sehingga tertutup pintu syaitan untuk merusak hubunganmu dengan saudaramu. ketika tidak ada korinah-korinah lain, tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung dan menguatkan dugaanmu. Jauhkan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Jauhkan dari banyak bersuudzon, karena sebagian dari dugaan itu dosa. Allah katakan sebagian, karena sebagian yang lain tidak. Adzon ada yang madzmum, ada yang mahmud. Ada yang tercela semacam ini tadi. Ada yang diperbolehkan semacam korina bagi seorang qadhi dalam hukumnya. Seorang alim, alil khair, dengan korinah-korinah yang ada, menguatkan salah satu dugaan ke arah. Karena bukan hanya satu itu, tapi dari sekian korinah, menguatkan ke satu arah. Maka itu terkecuali. Tapi dzan yang gak punya dasar, gak punya ini, kecuali murni dugaan. Murni itu kesimpulan dirimu sendiri. Itsim, kata Allah. Asyahid, hak saudaramu untuk kamu tidak bersuudzon kepadanya. Berikan uzur. Kalau memang kamu dapati dari dirinya ada sesuatu yang kurang baik. Hak yang kelima, adab muamalah dengan ikhwan. Kamu menghindarkan diri dari miro, perdebatan, cekcok, perselisihan. Karena itu merusak kecintaan. Sebagai gantinya yang ada permusuhan dan kerenggangan hubungan. Dan itu tampak saat orang beda penilaian atau pendapat dengan saudaranya. Kamu berpendapat begini, saudaramu berpendapat lain, masing-masing gak mau ngalah, masing-masing menganggap dia yang benar, itu pendapatnya yang harus diterima. Hadza miro, mumari, dan cukup teranggap dosa, seperti Abu Darda katakan, kafa bil mar'i itsman wa kafa bika itsman an takuna mumariya. Masing-masing ta'assub, fanatik dengan pendapatnya, itu harus yang goal, yang harus diterima. Yang ini ngotot, yang itu ngotot. Terkadang diikuti dengan suara keras, teriak, dan yang semisalnya. Ada beberapa di hadis, antara lain Rasulullah sebutkan, man tarakal mira wa huwa muhit banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Yang meninggalkan mira dalam keadaan dia benar, Allah akan bangunkan baginya rumah di atas jannah. Besar pahalanya karena keumumannya orang merasa dirinya yang benar, dan memang dia benar. Dia merasa di atas angin, kalau dia lanjutkan itu lawan bicaranya akan jatuh, terpojok, akan malu. Tapi dia tahu ini mirok. Dia sadar kalau dia lanjutkan nanti renggang hubungan dengannya. Maka dia tinggalkan, sudah dia ngalah. Dia diam. Berat. Karena orang keumumannya gak ada yang seperti itu. Inginnya dia yang menguasai majelis. Inginnya pendapatnya yang tampak benar dan diterima. Maka dia tinggalkan, Allah bangunkan rumah di atas jannah. Maka hak dari persaudaraan, jangan kamu ajak saudaramu cekcok. Jangan ajak dia debat kusir semacam itu. Terlebih kalau urusannya yang remeh-temeh, hina, kecil. Urusan paling gak seberapa. Atau urusan anak. Kamu gak bisa didik anak, anakmu begini, anakku diperlakukan begini. Wah, cekcok, wah, antum yang begini. Dua anaknya sudah main bersama lagi. Bapaknya saling otot-ototan. Akhirnya renggang hubunganmu. Tinggalkan. Kalau sudah arahnya seperti itu, jangan kamu melanjutkan. Jangan kamu layani. Penyakit kejiwaan pada seseorang yang menjatuhkan dan menyeret dia kepada hal yang semacam itu ada beberapa, antara lain ada orang yang memang tipenya tidak mau menerima sudut pandang orang lain. Mughaffal, tertutup dirinya. Gak mau paham, gak mau ngerti sudut pandang orang. Pokoknya begini. Loh ya akhi, masalah ini begini. Ini kita sudah rundingkan, ini misalnya apa. Kita sepakati gini. Ini karena begini masalahnya, ini sebabnya. Ini diterangkan panjang lebar. Enggak, pokoknya seperti ini. Ada orang seperti itu, dan itu penyakit. Penyakit jiwanya. Gak mau tahu, gak mau memandang, gak mau ngerti sudut pandang orang seperti apa. Gak bisa terima. Dan ada orang seperti itu memang. Penyakit. Kalau sudah bilang pokoknya, apa yang dia sampaikan, ya harus itu yang diterima. Padahal sempit sudut pandang dia. Masalah bisa dilihat dari 5 arah. Hanya dari satu sudut ini yang dia pegangi. Kamu gak bisa berbuat apa-apa dengan orang seperti ini. Mau bilang apa? Penyakit pada jiwanya. Gak mau tahu. Gak mau dengar penjelasan orang lain, kenapa kok begini. Sebagian orang penyakitan memang. Sebagian orang, dan juga penyakit, kejiwaan, gak mau terima, gak bisa terima kalau dikatakan dia salah. Lu ya akhi, antum keliru, antum salah. Karena ini begini, bagi dia, bagaimana kok saya disalahkan? Siapa saya kok disalahkan? Berapa umurmu menyalahkan saya? Terus, gak bisa terima dia. Padahal memang salah. Tapi penyakit jiwanya gak mau terima kalau disalahkan. Dan itu penyakit. Kalau bukan Allah yang sembuhkan, akan sulit orangnya. Kalau bukan dia banyak-banyak doa kepada Allah agar diselamatkan dari penyakit-penyakit semacam itu. Padahal tidak sedikit dari a'immah rujuk dari pendapatnya ketika melihat ijtihad imam yang lain lebih tepat, lebih benar. Dan itu dalam perkara besar, masalah dima, terkait darah, nyawa, terkait furuj. Mereka rujuk. Saat melihat memang yang dia ambil ijtihad saat itu ternyata lemah. Tampak kesalahannya. Mereka rujuk. Rujuk dari kesalahan itu terpuji, terhormat. Dan orang terus dalam kesalahannya, bersikuku dengan kekeliruannya, itu kehinaan, tercela. Kalau saja dia sadari. Termasuk sebabnya adalah tadi gak mau kalah, inginnya menang. Dan orang kan senang kalau kemudian dia yang sudah lawan bicaranya sampai gak bisa ngomong sama dia. Makanya kamu yang salah. Dari awal aku kan sudah bilang ini begini, begini, begini. Senang dia di atas angin. Walaupun dia dalam keadaan salah. Penyakitnya ini tadi memang senang untuk menang. Gak siap kalah walaupun dia salah. Gak terima, muter-muter ke sana kemari. Tapi kan gini, oh ini kan begitu, ini kan. Penyakit. Kejiwaan. Ada padanya. Bagi seorang mukmin gak demikian. Ditunjukkan pendapatnya lemah, keliru karena ini itu. Jazakallah khair. Ya segera dia cabut. Dia berhenti. Dia rujuk. Termasuk sebabnya adalah kurang menjaga lisan. Kurang menjaga lisan. Mu'ad yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, a inna awa inna muhasabun ala ma naqul, kita dihisab karena semua yang kita ucapkan. Kalau sakilat ka ummuka ya Mu'ad, wa hal yukabbun nas fin nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya Mu'ad, orang diseret pada wajahnya atau pada hidungnya di neraka, auzubillah, karena akibat hasil lisannya. Karena lisan kurang dijaga, terutama saat ada percekcokan, ada perselisihan di antara yang satu dengan yang lain. Bicara lebih dari porsinya. Lisan gak dijaga. Bicara lebih dari masalahnya. Oh, masalahnya satu, masalah apa gitu. Dia bicara ke sana, kemari, apa perlunya? Batasi yang diperselisihkan ini. Jangan kamu perlebar. Tapi kalau lisan enggak dijaga, ngomong semaunya ke sana kemari. Merusak ukhuwah. Merusak persaudaraan. Sengaja dia pilih kata-kata yang tajam. yang menggores perasaan saudaranya. Bukan begitu akhlak para nabi dan para sahabat mereka. Lisan ketika tidak dijaga, termasuk bukti lisan itu tidak dijaga, orang itu mengulang-ulang alasan yang dia punya berkali-kali. Ngapain? Sudah kamu sampaikan tadi, diulang-ulang lagi. Sudah dilemahkan, sudah ditolak, sudah ditunjukkan kelemahannya. Tak terima dia, diulang lagi. Si jahil ada. Kan ada orang seperti itu. Rapat misalnya, musyawarah bersama. Pendapatmu apa? Menurut saya begini-gini karena apalah misalnya. Karena A, B, C, ini alasan dia. Ditunjukkan itu semua gak benar, lemah. A, karena begini-begini kelemahannya. B, kelemahannya gini-gini. C, terpatahkan. Tertolak karena memang lemah. Tadi dengan penyakit-penyakit yang tadi, dia gak terima. Kok ditolak? Maka saat dia minta bicara lagi, Afwan mau usul mau bicara, iya Pak. Ini harus begini, sebab diulang lagi alasannya, A, B, C, diulang lagi. Ini sudah kamu sampaikan, kalau kamu punya pendapat lain, ada argumen lain yang belum kamu sampaikan, fadhal. Argumen yang tadi juga, itu-itu juga kamu sampaikan, kamu ulang-ulang sekian kali, ngapain? Ada kan orang seperti ini kamu dapati? Argumen yang sama, alasan yang sama, hujah yang itu-itu juga, dan sudah ditunjukkan kelemahannya, diulang lagi. Tapi kan ini begini, sebab masalahnya diulang lagi. Orang bukan tuli, sudah mendengar dari tadi, sudah kamu sampaikan. Lisan. Ketika tidak dijaga, hak yang keenam dari persaudaraan adalah menyampaikan, menjaga lisan, dan dalam artian menyampaikan kecintaanmu kepada saudaramu. Idza ahabba ahadukum akha falyu'limhu. Seperti yang Rasulullah katakan, kalau kamu cinta saudaramu, kasih tahu. Uhibbuka fillah. Lisan. Dan itu kamu tunaikan kepada saudaramu. Apa beratnya? Kamu tahu dia orang khair, orang akhlak, orang baik, muamalahnya, beradab, ibadahnya, istiqomah, manhajnya. Maka kamu cintai karena Allah, ya akhi ana uhibbuka fillah. Termasuk pula dalam lisan adalah kamu puji saudaramu itu di belakangnya, pujian yang memang itu benar dan patut dia dapati, bukan kamu mengada-ngada dan dusta. Bukti kamu menjaga ukhuwah dengannya. Fulan masya Allah dia ini jaga ke tetangga, gak pernah ganggu, gak pernah nyakiti tetangganya. Fulan, fulan ini masya Allah antum kalau tahu, suka membantu dia, derma orangnya, ringan tangan. Fulan ini ta'awunnya masya Allah, tinggi, ringan tangan, suka ta'awun, begini-begini. Kamu puji-puji. Dan memang benar ada begitu. Kamu tidak mengada-ngada. lisan. Begitu pula termasuk menunaikan lisan adalah dengan kamu bela saat dia dijelekkan tanpa hak. Enggak ada kebenarannya. Kamu tahu itu enggak benar yang kamu tahu tentangnya. Lah ya akhi, dan itu di belakangnya orang yang saudaramu ini enggak ada. Menunjukkan kamu jaga betul dan terkait kehormatan tadi juga. Lisanmu menjaga, membela. Lah yang anak tahu fulan, masya Allah, enggak seperti itu dia. Dan kamu juga enggak memaksakan diri, memang yang kamu tahu khair ini orang. Baik. Akhlak, adab, istiqamah. Maka kamu bela saat dia mau dijatuhkan dengan batil, dijatuhkan tanpa bukti. Maka kamu bela. Termasuk lisan pula kamu tunaikan. Ya, kamu bersyukur saat mendapat kebaikan darinya. Nah, ini berterima kasih padanya. Jazakallah khair. Syakarallahu lak. Barakallahu fiik. Karena dia memberi sesuatu kebaikan padamu apa gitu. Makanya di dalam riwayat Ali diriwayatkan Ali pernah berkata, man lam yahmad akhahu ala husni niyyah lam yahmadhu ala husni sani'ah. Orang yang enggak berterima kasih kepada saudaranya karena baik niatnya, enggak akan berterima kasih karena baik perbuatannya. Kadang walaupun belum sampai kepadamu, tetapi kamu tahu niatnya baik saudaramu ini. Atau bahkan bisa jadi terkadang kurang baik sampainya kepadamu, tapi kamu tahu sebetulnya niat dia baik. Cuman keliru saja misalnya. Husnin niyah. Niat baiknya itu yang kamu nilai. Makjur insyaallah, labas enggak apa-apa. Niatmu insyaallah dapat pahala. Kamu bersyukur atas niat baiknya, itu yang kamu pandang. Kata Ali, kalau orang enggak pernah berterima kasih atas kebaikan niat saudaranya, entar hatta perbuatan baiknya pun dia terima enggak terima kasih dia. Dikasih makanan atau apa, dibantu, dia enggak akan terima kasih. Dan itu aib, kejelekan. Orang enggak ada syukurnya kepada orang lain. Hak yang ketujuh, dan ini juga sangat penting, adalah memaafkan ketergelinciran dan kesalahan pribadi saudaramu terkait dirimu. Kesalahan pribadi terkait dirimu. Ini kamu yang terzalimi. Kamu yang pihak yang jadi korban. Dan mungkin saja itu terjadi dalam persaudaraan, dalam muamalah. Ada saja orang melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan dirimu. Maka maafkan. Kata Imam Ahmad, Ashratul a'syar al-khair fit taghaful. Atau beliau katakan at-taghaful khair kulluhu. Taghaful itu semuanya baik, 10/10. Saat beliau mendengar ada yang mengatakan tis'atu a'syaril khair fit taghaful, 9/10 kebaikan itu taghaful. Kata Imam Ahmad, enggak, bukan 9/10, 10/10 utuh. Semua kebaikan ada pada taghaful. Taghaful itu melalaikan, dalam artian enggak kamu anggap dia pernah berbuat salah pada dirimu. Pada dirimu. Kamu yang dikorbankan, kamu yang dizalimi, kamu yang disalahi, dia berbuat salah padamu. Kamu anggap sesuatu yang enggak pernah terjadi. Itu taghaful. Dari ghaflah, ghaflah itu lalai. Ini kamu lalaikan, kamu anggap sesuatu yang enggak pernah terjadi. Dan itu akhlak mulia, akhlak tinggi, adab begitu besar yang diwariskan dan dicontohkan oleh orang-orang besar. Anbiya, mursalin, dan pengikut-pengikutnya. Ya taghafalun. Kalau enggak begitu, ya akan terjaga persaudaraan. Kamu dendam dan ingat-ingat terus, fulan pernah berbuat begini padaku. Fulan pernah melakukan ini. Fulan pernah berkata begini. Enggak terima aku. Sakit sampai sekarang. Tongkol ya akhi dalam hatiku. Mahu hakada. Taghafal ya akhi. Lalaikan. Wal jaza min jinsil amal. Balasan itu sebanding dengan amalanmu. Kamu melalaikan, berharap kamu pun akan dilalaikan oleh Allah dosa-dosamu. Dan siapa orangnya yang enggak berdosa? Balasan sama dengan perbuatan. Imam Ahmad disebutkan awalnya setelah beliau keluar dari penjara, setelah sekian lama disiksa, diazab, dan sampai beliau wafat juga karena dampak luka, cambukan dan siksaan selama di penjara, rahimahullah. Sebelum meninggal beliau panggil anaknya, beliau katakan, anakku kamu saksi, wa khalifah, karena tiga khalifah berturut-turut yang memenjarakan dan nyiksa beliau. Adapun khalifah, aku enggak ingin di akhirat ada perselisihan antara aku dengan salah satu kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Abbasiyah, khalifah khalifah zaman Imam Ahmad, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, masih keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku maafkan semua mereka. Khalifah-khalifah yang zalim ini tadi. Al-Jallat, adapun Al-Guju, tukang cambuknya, aku maafkan. Ma'dzur. Karena itu profesi dia. Dia gak sampai hati sebetulnya. Gak ingin menyiksa Imam Ahmad. Tapi itu kerjaan dia. Kalau dia gak nyambuk, gak digaji. Gak digaji, gak makan anak istrinya. Besarnya hati Imam Ahmad. Aku maafkan. Tapi Ibnu Abi Duat, baini wa bainahullah, antara aku dengan dia Allah kelak di hari mahsyar. Karena dia provokatornya, Imam Jahmiyah di zamannya, dia yang memfitnah, dia yang memperdaya khalifah, dia dalangnya semua ini. Beberapa banyak a'imah juga terbunuh karenanya, tersiksa. Fattan Ibn Abi Duat, antara aku dengan dia Allah nanti di yaumul qiyamah. Nggak terima Imam Ahmad. Dia bilang keladi semua ini. Sampai mendekati hari wafatnya, disebutkan tinggal beberapa waktu, berapa hari. Beliau merasa mungkin ajalnya sudah semakin dekat. Maka beliau panggil lagi anaknya. Waktu itu telah aku sampaikan padamu dan kau saksinya. Wah khalifah, aku maafkan. Tukang cambu, aku maafkan. Ibnu Duat, antara aku dengan dia, Allah saksikan olehmu. Hari ini abahmu mengatakan, Ibn Abi Duat pun aku halalkan. Tidak ada antara dia dengan aku. Dia orang yang enggak bersalah padaku. Aku halalkan. Fihil minni. Dia sebutkan demikian karena tadi mengingat keutamaannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan serupa, sejenis dengan perbuatanmu. Kamu memaafkan, Allah maafkan. Kamu melupakan, akan Allah lupakan kesalahanmu, dosa-dosamu. Bukankah hadis Sahibud Duyun ma'ruf, orang yang suka ngutangi, muhsinin, dia orang kaya, banyak yang hutang padanya. Tiap jatuh tempo, tanggal 1 misalnya, dia kirim pegawai-pegawainya, kamu datangi fulan alamatnya di sini, fulan alamatnya di situ, kamu ambil, karena sudah jatuh tempo, kamu ambil hutang darinya. Kalau setiap yang kalian datangi punya uang, ya ambil karena itu hakku. Kalau yang kalian datangi dalam keadaan muksir, kesusahan, mungkin masih belum ada harta, fatajawaz anhu. Lewati. Lewati itu artinya jangan dianggap dia hutang, bebaskan. Maka Rasulullah katakan, fatajawazallahu anhu. Maka Allah pun melewatinya. Orang ini tadi. Di akhirat dilewati oleh Allah. Tidak dianggap dosa-dosanya. Seperti orang yang gak punya catatan dosa. Karena itu amalan dia saat hidup. Al-jaza min jinsil amal. Akhlak azim. Hanya ada pada orang yang berjiwa besar. Seperti disebutkan dalam bait syair, bedanya jiwa orang wa yasghuru fi ainil azimil adzaimu wa ya'dhumu fi ainis saghiris saghairu. Di mata orang besar, ini orang mulia, orang agung, di mata orang besar, perkara-perkara besar, perkara kesalahan gede, di mata dia kecil. Akan gak dianggap. Seperti Imam Ahmad tadi. Siapa yang gak, orang kalau main perasaan, siapa yang gak dendam? 3 dekade. Gak cukup 1 khalifah. 3 khalifah berturut-turut. Sampai zamannya mutawakil Allah, beliau baru dibebaskan. Dan itu pun menyisakan luka parah. Dan karenanya beliau wafat. Rahmatullahi alaih. Semua ini dalangnya Ibn Abi Duat. Sakit hati. Muangkel dan pedih luar biasa. Tapi di mata orang besar, perkara besar kecil. Di matanya kecil. Mudah untuk dia lupakan. Mudah untuk dia maafkan. Sebagaimana di mata orang kerdil, bukan kerdil tubuhnya, jiwanya kerdil. kecil. Di mata orang kecil, perkara kecil itu gede, besar. Adalah masalah kecil. Diingat-ingat, diulang-ulang. Mungkin saudaramu saat khilaf, saat emosi, saat lupa, saat khilaf, saat banyak pikirannya, banyak ini, gak sengaja, gak ini, mengucapkan kata yang kurang pantas tentangmu. Kamu ingat-ingat itu dan kamu ulang-ulang terus, terngiang-ngiang. Bulan pernah berkata, aku katanya seperti ini. Dan itu kamu bawa terus sampai kamu mati. Hanya satu kata. Hanya karena satu kejadian. Ya begitulah. Di mata orang berjiwa kerdil, orang kecil. Hal kecil seperti tampak besar. Di mata orang besar, perkara besar kecil. Bedanya orang yang berjiwa besar dengan yang berjiwa kerdil. Gak gampang bagi orang kerdil ini memaafkan. Gak mudah bagi orang kerdil ini untuk melalaikan. Gak bisa. Sakit hati ini misalnya. Mana terdolimi, mana begini, mana begitu. Ingat-ingat terus. Ya orang kerdil. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir mungkin dalam hak persaudaraan, dan ini juga penting, adanya musyawarah, adanya ta'awun fima bainahum, di antara mereka. Dan Allah sebutkan wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka mukminin bermusyawarah di antara mereka. Mereka selalu musyawarahkan, mereka ta'awun dalam perkara dakwah, dalam perkara sosial, masyarakat, dalam kehidupannya. Perlu dimusyawarahkan. Gak bisa kamu berjalan sendiri, gak mungkin. Apalagi kamu dalam lingkungan kebersamaan seperti ini. Harus diatur dan dimusyawarahkan. Inginmu, senangmu mungkin, misalnya contoh saja, afwan, contoh, saya pingin meletakkan, a'azakumullah, sapi tank di belakang rumah saya, mau apa itu rumah-rumah saya, tanah-tanah saya, siapa yang mau ngelarang. Sementara tetanggamu, di belakang, dia punya sumur. Itu penghidupan dia untuk makan, minum, istrinya, anaknya. Kif sumur dia, kamu dekatkan dengan sapi tengmu. Bau, kotor. Ainal iman. Man kana yu'minu billahi wal akhir, fal yukrim dhaifa. Fal yukrim jarah. Muliakan tetangganya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Gak bisa kamu sendirian begitu. Gak bisa semaumu. Musyawarahkan. Kita sepakati yang punya rumah semua sapi tanknya harus di depan rumah misalnya. Yang bikin sumur harus di belakang sehingga enggak ada yang terganggu. Dimusyawarahkan, disepakati bersama. Kita sepakati semua selokannya arahnya ke sini. Dilarikan ke sini. Harus seperti ini, talangnya seperti ini supaya tidak mengganggu tanah tetangganya. Wahakada. Dalam segala hal contoh-contoh saja. Musyawarah, menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan di antara antum dalam hidup. Kalaupun salah hasil musyawarah itu ditanggung bersama, nggak ada yang disalahkan. Wong itu keputusan bersama, jadi sudah kita benahi bersama. Tapi kalau itu keputusanmu pribadi, kamu akan dituding dan disalahkan. Antum salah. Gara-gara antum gak nurut. Karena antum pilih mendapat sendiri, gini-gini, semua akan nyalahkan antum. Tapi kalau keputusan itu bersama, gak ada yang disalahkan, ya kita semua. Wong itu ke musyawarah bersama. Yang jelas itu akhlak mukminin. Yang Allah sebutkan sifat mereka, wa amruhum syura bainahum, wa syawirhum fil amr. Allah perintahkan kepada Rasulnya, syawirhum fil amr. Dalam keadaan Rasulullah sendiri enggak butuh, tidak membutuhkan pendapat sahabatnya. Bagaimana tidak, beliau didukung wahyu langsung dari Allah. Tetapi untuk menjadi contoh, toladan bagi umatnya, beliau selalu bermusyawarah dengan sahabat. Sampai sahabat katakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak, tidak pernah aku dapati orang yang lebih sering bermusyawarah dari Rasulullah SAW. Selalu bermusyawarah dengan sahabatnya. Dalam perkara perang, dalam perkara ini, dalam perkara itu, beliau musyawarahkan. Toladan bagi umatnya. Kalau beliau yang didukun wahyu saja bermusyawarah, apalagi kita yang jauh dari ilmu. Lebih butuh musyawarah. Termasuk dalam bidang yang sangat penting, pendidikan anak-anak antum. Harus ada musyawarah. Harus ada tafahum. Kerjasama antara pihak ma'had, pengurus dengan antum, orang tuanya, para wali. Untuk kebaikan mereka, anak-anak antum sendiri. Ini kita musyawarahkan, kita harus ambil keputusan seperti ini. Untuk kebaikan bersama, kebaikan anak antum bahkan. Yang semula itu tanggung jawab antum sendiri. Sebagai orang tuanya. Harus dimusyawarahkan. Gak bisa kemudian antumnya berisi kuku. Gak, pokoknya anak pengen seperti ini, anak-anak harus begini. Ya silakan didik sendiri. Jangan di ma'had. Kalau di ma'had harus ada musyawarah. Harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan ma'had. Langkah-langkah apa yang harus diambil, disepakati. Harus begini, gak boleh begini. Untuk kebaikan anak-anak kita semua. Harus adanya musyawarah. Harus adanya komunikasi baik. Tidak bisa tanpa itu. Keterlibatan dan proaktif orang tua sangat-sangat dibutuhkan. Musyawarah. Apa ini yang paling maslahat bagi anak-anak? Musyawarahkan. Itu mungkin beberapa perkara penting terkait hak dan adab, muamalah dan hidup berukhuwah di antara kita. Nas'alullah lana walakum at-taufiq wal i'anah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.